Setelah kita memahami dasar dari perpustakaan berbasis teknologi informasi, mungkin kita perlu mengetahui apa aja sih keuntungan ketika kita melakukan penerapan teknologi informasi di perpustakaan. Ya, mungkin ini bentuknya itu adalah suatu diskursus, ya wacana. Untuk karena berbicara benefit itu biasanya bakal terus berkembang terkait dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, ada beberapa keuntungan ketika kita itu menerapkan teknologi informasi di perpustakaan. Yang pertama itu adalah kita akan lebih mudah untuk membagikan aktivitas ataupun servis kita kepada pengguna. Nah, ini mungkin teman-teman sudah paham karena adanya penerapan teknologi, ya segala sesuatunya memang menjadi lebih mudah gitu loh. Ada mungkin beberapa layanan-layanan selama ini yang harus on-site atau harus ke perpustakaan. Dengan teknologi informasi mungkin hal tersebut tidak harus dilakukan di perpustakaan lagi. Contoh, ketika teman-teman meminjam buku mungkin. Nah, selama ini kan kalau kita itu menggunakan sistem tradisional, ketika waktu peminjaman sudah habis, kita itu datang ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan kita kasih ke pustakawan yang ada di sirkulasi. Data dari buku tersebut akan diperpanjang waktu peminjamannya dan seluruh data diupdate secara manual, baru kita nantinya bisa memperpanjang jadwal peminjaman buku. Nah, dengan adanya teknologi ya hal itu sudah tidak perlu lagi. Kita bisa nantinya menggunakan layanan email mungkin, atau mungkin layanan sudah terintegrasi dengan sistem otomasi perpustakaan. Ya, otomatis hal itu bisa mempermudah kita dalam melakukan layanan kepada pengguna, dan pengguna pun juga merasa mudah memanfaatkan layanan yang kita berikan. Selanjutnya itu mungkin adalah kemudahan bagi perpustakaan dalam menyediakan berbagai bentuk kolaborasi antar perpustakaan atau perpustakaan dengan pengguna. Nah, hal ini juga telah kita bahas mungkin pada modul sebelumnya, di mana salah satu contohnya itu ketika kita ingin mengadakan suatu bahan pustaka atau koleksi, kita bisa menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk mengadakan survei apa aja sih kebutuhan pengguna kita, sehingga ketika pengadaan, koleksi yang kita adakan itu benar-benar dimanfaatkan oleh pengguna. Di samping itu, dengan adanya kolaborasi yang terbuka lebar karena adanya jaringan, kita juga bisa mempermudah pengerjaan dalam proses pengolahan. Contoh seperti copy cataloging. Dengan adanya dukungan copy cataloging dalam sistem otomasi, kita tidak harus capek-capek lagi ngetik metadata dari suatu koleksi secara manual. Tinggal kita copy aja. Kalau sudah ada yang bikin, ya tinggal kita copy aja dari opaknya mereka masuk ke perpustakaan kita. Hal itu tentu membuat suatu kolaborasi yang bermanfaat bagi sesama pustakawan. Sehingga waktu pengerjaan dan kinerja itu jadi lebih cepat. Dan itu tentu lebih efisien. Selanjutnya kita tidak harus mengulang-ulang sesuatu dalam bekerja. Contoh, ketika kita bekerja secara manual, mungkin ada pemustaka yang bertanya, "Pak, buku ini ada di mana ya? Dan isinya apa?" Nah, tentu kita sebagai pustakawan akan menjelaskan kepada pemustaka, buku ini ada di rak ini dan isinya adalah A, B, C, D, E, atau apalah nantinya deskripsi dari buku tersebut. Nah, dengan adanya opak, hal itu tidak perlu kita ulang lagi. Coba bayangkan kalau seandainya ada 10 orang yang mencari buku tersebut pada hari yang sama. Tentu kita bakal melakukan repetition terkait penjelasan kita terhadap pengguna. Dengan adanya opak, ya pengguna tidak perlu lagi kita jelaskan satu persatu. Karena dalam opak, ketika pengguna itu mencari, sudah ada deskripsi yang sangat jelas terkait buku itu ada di mana dan isi dari buku tersebut apa. Gitu. Selanjutnya mungkin kita bisa juga membuat suatu layanan baru yang tidak terbatas lagi. Gitu. Contoh, layanan yang dibangun oleh perpustakaan yang ada di Jerman, di mana mereka itu melayankan database dari perusahaan-perusahaan yang telah bangkrut, yang kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan data science. Nah, pada dasarnya ini kan belum menjadi lumrah database itu sebagai koleksi perpustakaan. Atau dalam beberapa contoh kasus lain, kita bisa nantinya melakukan servis untuk tempat penyimpanan source code seperti apa yang dilakukan oleh GitHub atau GitLab. Teman-teman nanti bisa cek github.com atau gitlab.com itu bagaimana mereka menyimpan source code dari aplikasi yang sifatnya open source ataupun non-open source. Nah, mungkin perpustakaan bisa nantinya beralih kepada servis-servis tersebut ataupun menjadikan itu sebagai servis sebagai layanan tambahan dari perpustakaan. Ya, mungkin saja. Karena dengan internet, hampir semuanya bisa kita lakukan hari ini. Nah, di sisi lain keuntungannya itu tentu pengguna kita akan merasa lebih cepat untuk melakukan proses pencarian atau peminjaman buku. Seperti yang kita bahas pada poin sebelumnya itu kan pengguna kita nggak harus datang lagi ke perpus. Pengguna kita bisa langsung memanfaatkan opak yang telah kita sediakan secara online, sehingga itu bisa menghemat waktu pengguna kita. Selanjutnya tentu secara efisiensi itu perpustakaan kinerjanya bakal lebih efisien daripada yang tradisional, karena telah banyak yang diotomasi ketika kita menggunakan pendekatan teknologi informasi. Nah, selanjutnya itu ada cost, quality of service. Nah, kita dengan adanya teknologi, kita tentu bisa memberikan pelayanan yang cepat ke pengguna, pelayanan yang tepat, nantinya juga mungkin layanan yang sifatnya itu inovatif. Nah, itu tentu akan menaikkan nilai layanan kita kehadap pengguna, yang mana nantinya bakal berujung kepada meningkatnya nilai cost kita atau quality of service kita. Quality of service ini tentu akan menjadi bagian yang sangat penting bagi perpustakaan, karena perpustakaan yang seperti yang kita kenal itu pada dasarnya adalah melayankan jasa. Sehingga ketika jasanya itu berkualitas, tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana eksistensi perpustakaan tersebut di mata penggunanya. Nah, karena tadi itu ada yang namanya kepuasan pengguna yang meningkat, quality yang meningkat, tentu itu akan meningkatkan pengalaman pengguna dalam mencari informasi di perpustakaan. Sehingga dengan hal tersebut, ICT itu bisa memberikan suatu experience tersendiri bagi pengguna dalam melakukan eksplorasi ataupun pengembangan diri mereka untuk pembelajaran sampai ujung hayat. Nah, kelebihan selanjutnya itu ya, karena adanya bentuk kerjasama dan yang lain-lain, pekerjaan-pekerjaan yang biasanya bersifat repetition atau berulang itu bisa digantikan oleh mesin. Karena pekerjaan tersebut telah digantikan oleh mesin, maka pustakawan bisa mengeksplor ruang-ruang baru yang nantinya itu bisa memberikan pengalaman baru kepada pengguna. Pengalaman baru tersebut yang nantinya bisa meningkatkan posisi perpustakaan sebagai sebuah lembaga informasi. Nah, mungkin beberapa poin tersebut adalah kelebihan dari penerapan ICT di perpustakaan.